Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam rangka tafaqquh fiddin, menambah wawasan ilmiah kita tentang agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terlepas salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta mereka-mereka yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Ikhwan fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, insyaAllah ta'ala kita akan membahas tentang hukum-hukum seputar zakat. Zakat yang dia merupakan rukun Islam yang ketiga setelah salat. Yang pertama dua kalimat syahadat, yang kedua menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat. Ini adalah ibadah yang ibadah kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan sebagian harta dari harta-harta yang dikhususkan oleh Allah SWT. Jadi bukan dari semua harta, untuk diperuntukkan bagi kelompok-kelompok yang khusus. Juga ditunaikan pada waktu yang khusus. Jadi di sini kita tahu bahwasanya zakat itu bukan terhadap semua harta, juga bukan diserahkan kepada sembarang orang, juga tidak diserahkan sembarang waktu, tapi haruslah hartanya harta yang khusus, diperuntukkan kepada orang-orang yang khusus, kemudian pada waktu-waktu yang khusus pula. Itulah namanya zakat. Ikhwan fiddin rahimanallah iyakum, bahwa zakat adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Sehingga Allah SWT banyak sekali menyebutnya di dalam Al-Quran. Berapa kali kita lihat di dalam Al-Quran Allah SWT menggandengkannya dengan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman di surat At-Taubah, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Yang artinya, mereka-mereka yang menimbun emas dan perak, yang menyimpan emas dan perak, kemudian tidak mengeluarkannya di jalan Allah SWT, tidak menunaikan zakatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih, yaitu di hari emas dan perak tersebut dibakar di dalam neraka jahanam. Kemudian digosokkan ke muka-muka mereka, ke punggung-punggung mereka, ke pinggang-pinggang mereka, seraya dikatakan, inilah hasil apa yang kamu simpan-simpan dulu di dunia untuk kamu. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang telah kamu simpan dulu di dunia. Ini ancaman yang keras dari Allah SWT bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya dulu di dunia. Sehingga dari sini ulama sepakat ijma tentang wajibnya menunaikan zakat. Sehingga ulama, mayoritas fuqaha itu berpendapat bahwasanya orang yang tidak menunaikan zakatnya kemudian ketahuan oleh pemerintah, maka diambil hartanya dengan paksa, diambil hartanya dengan paksa, kemudian diberikan hukuman. Diberikan salah satu pendapat Imam Syafi'i itu, selain hartanya, zakatnya diambil, separuh hartanya juga diambil sebagai hukuman. Separuh hartanya juga diambil sebagai hukuman. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan sebagian ulama Hanabilah. Ya. Sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli iblis sa'ima fi kulli arba'ina ibnu talabun la yufarraqu iblun an hisabiha man ataha muttajiran falahu ajruha wa man aba fa inna akhiduha wa syartra iblihi azmatun min azamati rabbina. Ya. Jadi dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kasus zakat unta. Unta, setiap 40 unta itu wajib dibayar dengan satu unta perempuan. Satu unta perempuan yang ibunya sedang menyusui. Ya, mungkin sekitar setahunan lah. Ibunya masih menyusui atau kurang dari setahun. Ini Rasulullah SAW katakan, "Waman aba?" Siapa yang tidak mau maka kami akan ambil zakat tersebut dan separuh ontanya. Berarti separuh ontanya berapa? 20 onta. Ya. Azmatun min azamati rabbina. Ini sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jumhur ulama mengatakan diambil zakatnya saja. Tapi ini dikatakan ulama dikembalikan lagi kepada pemerintahnya, pemerintah yang berhak memberikan hukuman yang seperti itu. Bahkan diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq, itu beliau memerangi orang yang tidak menunaikan zakatnya. Diperangi. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tatkala sebagian setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian orang enggan menunaikan zakat mal yang merupakan kewajiban sebagai seorang muslim, maka Abu Bakar Siddiq dan diikuti oleh sahabat yang lain, dipatuhi oleh sahabat yang lain untuk memerangi orang-orang yang enggan menunaikan zakat hartanya. Kemudian pembahasan yang berikutnya, zakat mal atau zakat harta, ini nanti bukan zakat fitrah. Zakat fitrah mungkin kita akan akhirkan pembahasannya. Zakat harta atau zakat mal ini wajib atas orang yang memiliki beberapa kriteria. Jadi bukan setiap orang yang berharta, tapi ada kriteria orang yang diwajibkan untuk menunaikan zakatnya. Yang pertama, orang tersebut harus muslim. Sehingga zakat tidak diwajibkan atas orang kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal di dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna kata'ti qauman ala kitab fad'u mil syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa innahum ata'u laka lidzalik fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim khams salawat fi qawli yawmin wa lailah wa innahum ata'u laka lidzalik fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim shadaqatan tukhadhu min aghniyahim wa taraddu ila buqara'ihim." Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Maka pertama-tama mulailah ajak mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau mereka patuh dalam permasalahan ini, rukun yang pertama, maka beritahu mereka. Kasih tahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan sholat lima waktu sehari semalam. Nah, baru setelah mereka patuh, maka beritahu mereka bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada mereka zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskinnya. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya tidak sah, tidak akan Allah SWT terima salat tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana tidak akan Allah SWT terima zakat tanpa sholat, tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi hadis tersebut memberikan persyaratan. Syarat diterimanya sholat harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Syarat diterimanya zakat dan sholat harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Syarat diterimanya zakat harus sholat dan zakat. tidak akan Allah terima apabila tidak melakukan urutan-urutannya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man taraka salatal asr faqad habita amalu, barang siapa meninggalkan salat asar maka amalannya berguguran. Ya. Salat asar saja ditinggalkan amalannya berguguran, apalagi salat-salat yang lain. Kemudian dari sini yang penting dia muslim. Muslim pertama. Muslim itu adalah orang yang mengucapkan kalimat syahadat dan sholat, itu standar minimal. Standar minimal. Dan bahkan ada ayat yang memasukkan zakat. Allah SWT berfirman, fa in tabu wa aqamu sholata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka tobat, kalau sekiranya orang-orang kafir tersebut tobat dari kekafirannya, dari kemusyrikannya, lalu mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara seagama, saudara seagama Islam. Artinya kalau belum tobat, tidak sholat, tidak zakat, maka mereka bukan saudara seagama Islam. Fa ikhwanukum fid din, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini yang berikutnya, apakah zakat wajib pada harta anak kecil ataupun orang gila? Ya. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya zakat itu wajib pada harta anak kecil maupun orang gila. Yang penting dia muslim. Yang penting muslim. Iya. Karena hadisnya tadi mengatakan umum sifatnya. Umum sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inhum ata'u laka dzalik fa akhbirhum anna Allah subhanahu wa ta'ala iftaradha 'alaihim shadaqah." Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas mereka shadaqah, maksudnya di sini wajib, di sini adalah zakat. Kemudian zakat itu tidak ada kaitannya dengan kemampuan fisik. Tapi zakat itu adalah kewajiban harta. Selama orangnya berharta dan dia muslim, walaupun barangkali mungkin ada anak bayi baru 1-2 hari lahir ke dunia ini, kemudian orang tuanya meninggal, ya, orang tuanya meninggal, dia membawa harta, dia dapat warisan. Maka di dalam Islam bayi tersebut sudah dikategorikan sebagai orang kaya. Ya, zakat itu kewajiban harta, bukan kewajiban fisik. Ya. Walaupun umurnya sudah berumur tapi tidak memiliki kekayaan, maka tidak wajib. Rasulullah SAW mengatakan tu'khad min aghniyaihim, patokannya dia adalah orang yang berharta. Ya. Termasuk orang gila sekalipun, asal dia berharta, ya, maka dikeluarkan hartanya. Ya. Itu. Karena Rasulullah mengatakan tu'khad min aghniyaihim, yang penting dia orangnya berharta, muslim yang berharta, maka dikeluarkan zakatnya. Jadi dia adalah harta, ya, zakat itu adalah kewajiban yang dikeluarkan dari harta, ya, dari harta seorang muslim yang berkecukupan. Syariat tidak mensyaratkan dalam hal zakat itu seorang harus baligh dan berakal. Itu kewajiban pada kewajiban yang lain, pada sholat. Kalau sholat kewajibannya harus baligh dan berakal. Demikian juga puasa. Demikian juga haji. Haji selain baligh dan berakal, dia juga harus memiliki kemampuan untuk sampai ke Baitulal Haram. Adapun zakat, Allah SWT tidak ada, Allah dan Rasulnya tidak mewajibkan, tidak memberikan kriteria orangnya harus baligh dan berakal. Ya. Cukup seseorang itu dikategorikan memiliki harta yang lebih, ya. Sebagaimana ayatnya tadi, ayatnya kan umum seperti itu. Walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah, yang memiliki emas dan perak. Hadis menjelaskan apabila lebih daripada nisabnya. Kemudian tadi hadis juga tadi mengatakan diambil dari orang kayanya. Itu tidak dikategorikan, tidak disebutkan orang kaya yang berakal, tidak, tapi orang kaya. Kemudian ditunaikan kepada orang-orang miskinnya, artinya selama dia masih miskin tidak diwajibkan padanya zakat. Orang miskin berhak untuk menerima zakat, orang kaya yang wajib untuk menunaikan zakatnya. Kemudian pembahasan yang berikutnya, syarat-syarat wajibnya, syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakat. Syarat yang pertama, harta tersebut dimiliki oleh perorangan. Ya, harus dimiliki oleh perorangan, sehingga harta zakat tidak diwajibkan pada harta yang dimiliki oleh lembaga atau yayasan atau negara. Walaupun hartanya jauh melebihi nisab, jauh melebihi nisab, sehingga ulama mengatakan zakat tidak wajib di harta fai, tidak juga di ghanimah. Karena ini kaitan zakat kewajibannya pada individu, harta yang dimiliki oleh individu-individu tertentu, sehingga harta wakaf tidak wajib dikeluarkan padanya zakat. Wakaf yang diperuntukkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dari sini juga zakat tidak wajib, bukan sekedar tidak wajib, tidak sah apabila diperoleh dari harta yang haram, dari usaha yang haram, karena itu bukan hak dia. Bukan sekedar tidak wajib, tapi tidak sah, bahkan berdosa. Rasulullah SAW bersabda, ayyumalah min nabat min suhtin fannaru awla bihi. Daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka jahannam lebih cocok untuk dia. Jadi enggak usah repot-repot mikirin zakat. Jadi enggak usah repot-repot memikirkan dapat pahala. Tapi ancaman yang keras dari Allah SWT dan Rasulnya bagi orang-orang yang makan harta yang haram. Rasulullah SAW bersabda, la yakbarullah sadaqatan min ghulul. Allah SWT tidak menerima harta yang diperoleh dari usaha yang haram. Kemudian harta kita yang ada pada orang lain bisa jadi rupanya hutang atau piutang, bisa jadi pinjaman atau titipan. Kita titipkan harta kita kepada orang lain, atau kita pinjamkan harta kita kepada orang lain. Di sini disebut oleh ulama, harta kita yang ada pada orang lain atau yang kita pinjamkan piutang itu ada dua jenis. Yang pertama, piutang yang diharapkan kembali, ada piutang yang tidak diharapkan kembali. Apa maksudnya piutang yang diharapkan kembali? Itu kemungkinannya orangnya berkecukupan untuk mengembalikan, kemudian memang niat untuk mengembalikan. Iya kan? Karena ada orang yang berkecukupan, kita pinjamkan uang kita kepada orang-orang tertentu, berkecukupan ya. Tapi dia tidak mau bayar. Mau jadi apa? Ya. Kadang-kadang sudah kita usahakan pakai lawyer, pakai perantara, tidak bisa juga ya. Yang seperti ini, ini cuma sekedar pengakuan saja, tapi faktanya kita tidak ada, tidak punya harta sama sekali. Iya, kita ngaku kita punya utang, kita punya piutang 5 miliar, tapi tidak bisa kita miliki. Ya. Atau dulunya sempat berkecukupan, orangnya niat mau bayar tapi bangkrut. Ini juga mau di apa? Apa yang kita harapkan dari yang seperti itu? Nah, ada harta kita atau piutang kita, yang harta yang dipinjam oleh orang lain dari kita, itu yang sebaliknya, orangnya berkecukupan dan juga memang niat mau bayar. Maka yang dalam hal ini ulama membedakan dua kasus tersebut. Kalau harta kita ini pinjam oleh orang lain, itu diharapkan untuk kembali, dikarenakan orangnya memang berniat untuk membayar. Yang kedua, orangnya berkemampuan untuk membayar. Ya, maka ini ikut kita bayarkan zakatnya tetap per tahun. Tetap per tahun. Misalnya dia hutang dalam jangka waktu 3 tahun. Ya udah, tunaikan selama 3 tahun. Per tahun kita ditunaikan. Ya, karena hutang, yang namanya hutang itu kan Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu berhutang dengan tenggang waktu tertentu, ya, Allah perintahkan untuk ditulis dan diberi saksi. Ya. Jadi yang namanya hutang itu lazimnya, lumrahnya itu pakai tenggang waktu. Ya. Utang 5 miliar dalam jangka waktu 3 tahun, udah tanda tangan, kemudian disaksikan saksi-saksi. Ya. Nah, selama 3 tahun tersebut, setiap tahun kalau orangnya kondisinya memiliki kemampuan untuk membayar, kemudian orang yang juga memang niat mau bayar, tetap dikeluarkan selama ya, setiap tahun. Ya. Adapun kondisi yang kedua, harta kita yang dipinjam oleh orang lain yang kita tidak berharap kembali, ya, dikarenakan mungkin orangnya sudah bangkrut atau orangnya memang niat tidak mau bayar, maka yang seperti ini disebutkan oleh ulama bahwasanya tidak wajib dibayarkan zakat. Terus mau gimana? Ya. Ini tidak wajib dibayarkan zakat kecuali kalau ada separuh mukjizat. Ya. Suatu saat ternyata kita sudah putus asa, tiba-tiba Allah berikan hidayah, bisa saja kan? Allah berikan hidayah, akhirnya pas jatuh temponya dia bayarkan. Nah, kondisi yang seperti ini disebutkan oleh ulama, ini dia tunaikan di akhir saja, jadi tidak setiap tahun dia bayarkan, tapi pas dia terima baru dia bayarkan apa-apa yang telah lalu. Kemudian ikhwan fiddin rahimanallahu wa iyyakum, permasalahan yang sebaliknya, bagaimana kalau kita yang berhutang sama orang lain? Kalau tadi kan kita yang memiliki piutang, harta kita yang dipinjamin oleh orang lain. Kalau kondisi yang kedua, kita yang berhutang kepada orang lain. Kita yang berhutang kepada orang lain. Permasalahannya apa? Apakah kewajiban zakat kita itu dikurangi terlebih dahulu hutangnya dijumlahkan, kemudian misalnya baru dikurangi dari harta pokok kita, baru dikeluarkan padanya zakat. Di sini ada beberapa pendapat di antara ulama. Pendapat yang benar bahwasanya tidak ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat setelah ditimbang dengan hutangnya. Artinya apa? Artinya para sahabat Rasulullah SAW, Rasulullah dan para sahabatnya itu ketika memungut zakat itu tidak merinci kamu punya hutang berapa, ya. Kemudian baru dipotong, ya. Baru setelah itu dipotong hutangnya. Jadi misalnya dia punya hutang 5 miliar, uangnya 5 miliar. Berarti apa? Berarti tidak bayar zakat? Tidak. Ya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak merinci seperti itu. Tidak nanya dulu hutang kamu berapa, tidak. Jadi orang yang punya uang 5 miliar, punya hutang 5 miliar, ya, tetap diwajibkan keluarkan dari 5 miliar tersebut. Ya. Keluarkan 2,5% dari 5 miliar tersebut. Karena tidak ada keterangan dari syariat harus dikeluarkan terlebih dahulu hutangnya, ya. Baru setelah itu bayar zakat. Kecuali dalam satu kasus hutangnya sudah jatuh tempo. Ya, jadi kita punya hutang sudah harus dibayar sekarang. Nah, itu kita bayar dulu. Baru kalau ada sisanya bayar zakat. Tapi kalau belum ada jatuh tempo, maka hutangnya masih kapan-kapan dibayarnya, maka jangan dikurangi dari hutang. Tapi tetap saja kita tunaikan zakat tersebut dari harta kita, ya, dari harta yang ada pada kita. Paham ini? Paham kan? Iya. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang pertama tadi, bahwasanya harta itu hendaklah dimiliki oleh orang tertentu, individu tertentu, orang perorangan, bukan lembaga, bukan yayasan, bukan negara. Yang kedua, harta tersebut harus lewat daripada 1 tahun. Maksudnya tahun Hijriah, bukan tahun Samsiah. Jadi dari Ramadan ke Ramadan, misalnya dari Syawal ke Syawal, dari Dzulqa'dah ke Dzulqa'dah, seperti itu. Ini termasuk binatang ternak, emas dan perak, termasuk mata uang, barang dagangan, harta barang dagangan, karena ada zakat urut tijara namanya, zakat barang dagang. Adapun yang keluar dari muka bumi, yang keluar dari muka bumi itu dikategorikan ulama sebagai pertanian atau perkebunan atau barang tambang. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Orang-orang yang beriman, tunaikanlah zakat dari apa yang kalian usahakan. Di sini ulama mengatakan ini maksudnya lebih spesifik ke harta, zakat mal, perdagangan. Kemudian wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari yang kami keluarkan dari bumi, itu termasuk pertanian dan barang tambang. Dia tidak pakai satu tahun, tapi wa atu haqqahu yawma hasadi. Dia setiap kali panen, setiap kali panen, panennya setahun empat kali, ya berarti bayar zakatnya setahun empat kali. Ya. Kalau sekiranya mungkin batu bara misalnya, menurut pendapat jumhur ulama, setiap hari loading, ya berarti setiap hari keluarkan zakatnya, ya 2,5% untuk barang tambang. Tapi untuk pertanian itu 1/10, ya 1/10, ya emas perak itu mata uang, terus zakat perdagangan itu 2,5%. Ya. Tapi kalau binatang ternak itu tidak pakai 2,5%, ada hitungannya khusus. Ya. Sapi berapa, kambing berapa, nanti akan ada. Setiap 40 kambing, 1 kambing. Setiap 30 sapi, ada. Setiap onta, ada. Nanti akan ada pembahasannya. Jadi tidak sama. Tidak semuanya 2,5%. Bagaimana dengan harta yang didapatkan baru ada pertengahan tahun, ya. Misalnya kita sudah punya sampai nisab, sudah sampai nisab di bulan Ramadan, kemudian di pertengahan tahun ada harta tambahan, ya. Mungkin dari keuntungan dan lain sebagainya. Ini apakah digabungkan? Apakah digabungkan dengan harta yang misalnya awal sudah sampai nisab 1 miliar di bulan Ramadan, kemudian beberapa bulan kemudian belum sampai Ramadan tahun depan, itu mungkin di bulan Dzulqa'dah kita sudah dapat harta lagi 1 miliar lagi, ya. Apakah yang diwajibkan bulan Ramadan cuma 1 miliar atau plus 1 miliar tambahan, jadi 2 miliar yang padahal dia belum ikut kategori 1 tahun, ya. Maka di sini dia, ya, ada beberapa keadaan. Keadaan pertama, kalau sekiranya tambahan harta tersebut itu merupakan keuntungan dari harta yang pertama, ya 1 miliar diputar modalnya dapat untung jadi 2 miliar. Baru berumur bahkan enggak usah 1 tahun, enggak usah setengah tahun. Baru berumur 6 hari. Ya. Jadi Ramadan tanggal 30 Ramadan atau tanggal 1 Ramadan 1 miliar. Kemudian tahun depan, hampir tahun depan, sebulan lagi mau Ramadan, masih bulan Syaban, dapat lagi 1 miliar. Maka dalam kondisi yang seperti ini itu digabungkan. Jadi 1 miliar plus 1 miliar, keluarkan 2,5% dari berapa? Dari berapa? Dari 2 miliar. Karena dia bagian seperti satu kesatuan. Seperti satu kesatuan. Iya. Karena sama ini kejadiannya dengan binatang ternak. Binatang ternak, hewan ternak juga seperti itu. Kondisinya seperti itu digabungkan. Ya, karena mungkin Ramadan 100 kambing. Yang namanya kambing beranak pinak. Ya, beranak pinak, kemudian di akhir tahun jadi 200 kambing. Ya. Setiap bulan ada saja yang lahir, maka yang seperti ini digabungkan. Jadi bukan 100 lagi yang wajib, tapi menjadi 200. Ya. Ya. Iya. Iya. Masuk juga. Iya, jadi tahun depannya. Jadi misalnya kan kita memiliki bulan Ramadan 1 miliar. Kemudian 5 bulan berikutnya dapat lagi 1 miliar. Ya. Itu haulnya kapan? Haulnya Ramadan. Berarti umur yang baru 7 bulan tadi itu keluarkan nanti. Digabungkan dengan yang pertama. Ya. Karena dia seperti satu kesatuan. Ya. Seperti satu kesatuan harta kita juga, dan itu dari hasil yang sama. Nah, iya, seperti itu. Dia profitnya, iya, apa namanya, total plus nilai jualnya, bukan nilai kita beli. Iya, semuanya. Iya, semuanya. Jadi yang dihitung zakat perdagangan itu kan ada harga modal, ada harga jual. Ya. Hitungnya pakai harga modal atau harga jual? Hitungnya pakai harga jual. Ya, jadi untuk dikalkulasikan itu pakai harga jual, bukan harga modal. Ya, modal bisa saja 1 juta, tapi harga jual 2 juta. Hitungnya pakai apa? Pakai harga jual, disebutkan oleh ulama. Bukan harga modal kita beli berapa, tapi harga jual. Itu hak zakat perdagangan. Nah, ini kalau zakat perdagangan nanti akan kita bahas, bahwasanya dia sangat luas. Zakat perdagangan ini dia tembus ke semua jenis. Ya. Kalau pertanian itu cuman tertentu. Ya. Hewan ternak cuman tertentu. Cuman kambing, sapi, unta. Tidak wajib ayam, tidak wajib kelinci, tidak wajib kuda. Tapi kalau zakat perdagangan itu semua sektoral, lintas sektoral tembus dia. Jadi yang tadinya kuda tidak wajib, ayam tidak wajib, ya, kelinci tidak wajib, tapi kalau sudah diperdagangkan, kelinci, ayam, apa, kuda, semuanya jadi wajib. Semuanya jadi wajib dikeluarkan. Tadinya rumah yang kita tinggali, tanah yang kita miliki, itu tidak wajib untuk dikeluarkan penanya zakat, ya. Tapi kalau sudah diniatkan untuk diperjualbelikan, sekarang kita selain sebagai karyawan pemerintah, perusahaan atau PNS, kita merangkap, kita punya beberapa properti, beberapa lahan, kita perjualbelikan. Ya, maka tanah tadi yang tadinya tidak wajib dikeluarkan penanya zakat, setelah kita niat diperjualbelikan, diwajibkan dikeluarkan 2,5% dari situ. Ya, jadi ini zakat yang paling luas sifatnya, yaitu zakat barang yang diperdagangkan. Yang tadinya tidak wajib, ketika mendem, ya, mobil itu tidak wajib. Ya, mobil yang kita pakai tidak wajib. Tapi kalau mobilnya sudah diperjualbelikan, sekarang jadinya bisnis jual beli mobil, maka itu diwajibkan dikeluarkan 2,5%. Bisnis properti, perumahan, diwajibkan 2,5%. Ya, bisnis ya tanah, dia juga diwajibkan 2,5%. Jelas insyaallah. Iya. Tidak sebagai aset, bukan untuk diperjualbelikan. Iya, tidak wajib. Walaupun nilainya ratusan miliar. Investasi? Iya. Iya, selama niatnya tidak untuk diperjualbelikan, walaupun nilainya triliunan, tidak wajib zakat. Jadi kita punya tanah 1 hektar di Menteng misalnya. Itu kalau sebagai investasi tidak wajib zakat. Untuk sebagai tabungan, ya kan? Untuk tidak diniat diperjualbelikan. Tapi ketika sudah ada niat untuk diperjualbelikan, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Iya, wajib. Tapi kalau sudah ditahan, ya, tidak. Yang ada kan kita keluar zakat, keluar pajak malah. Iya kan? Iya, ini tidak wajib dikeluarkan pajak zakat. Kecuali kalau sudah berubah niat, niatnya untuk jual beli, jual beli, jual beli, ada kan? Orang beli, kemudian kalau sekiranya ada yang mau beli lebih bagus, dia jual. Nah, seperti ini, itu sudah keluar dari harta yang tidak wajib zakat menjadi wajib zakat. Ya, jelas insyaallah. Jelas ya? Ya. Ya. Kenapa? Wajib. Iya. Dihitung dari mulai kapan kita mau niat jual. Oh iya. Dan jangan salah. Bisa jadi zakat tersebut memperlancar itu barang yang mau kita jual. Walaupun belum laku-laku. Lah iya. Jadi sunnah Ibnu Qayyim, zakat dan sedekah itu bagi orang-orang yang beriman, ya. Selain dia dapatkan pahala akhirat, dia akan mendapatkan pahala dunia. Jadi banyak disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan ulama-ulama yang lain, ada orang yang dulunya dia sakit secara fisiknya, sembuhnya dengan infak dan sedekah. Iya kan? Luar biasa. Apalagi hal-hal yang kaitan itu sudah jelas. Dalilnya banyak yang menyebutkan bahwasanya kemudahan rezeki kita dari zakat kita. Ya, semakin kita mudah mengeluarkan zakat, rezeki kita semakin lancar. Itu hadisnya banyak sekali. Ya, hadis dan ayatnya banyak sekali. Bahkan didoakan oleh malaikat. Ya, malaikat berdoa di pagi, siang, dan sore. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya harta yang berganti. Maksudnya berilah ganjaran, karuniakanlah dia harta yang lebih banyak daripada yang dia keluarkan. Dan sebaliknya, malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, ya, binasakanlah harta orang yang enggan mengeluarkan infak, zakat, dan sedekah. Artinya malaikat mendoakan kebaikan bagi orang yang gampang mengeluarkan infak, zakat, dan sedekah. Sebaliknya malaikat mendoakan kejelekan. Ya, didoakan binasa kita punya harta terkala kita enggan berinfak dan bersedekah serta membayarkan zakat. Ya, ya. Ya. Ya. Dari niatnya. Jadi kalau misalnya sebelum setahun itu sudah laku, iya. Iya, 2,5%. Iya. Kalau tidak ada ya, jadi anggap utang. Paham? Dianggap utang. Nanti kalau sudah laku kita tunaikan. Mau bayar dari apa? Enggak ada. Paham? Misalnya tidak. Kalau ada ya alhamdulillah. Ya, kita bayarkan 2,5%. Kalau enggak ada ya nanti setelah laku kita bayarkan totalnya. Diakumulasi. Iya. 2,5%. Iya. Kecuali kalau ada kelapangan. Ya. Kalau ada kelapangan, maksudnya kita berkecukupan untuk bayar per tahunnya, bayar per tahun. Iya kan? Tapi kan ada kondisi-kondisi tertentu boro-boro mau bayar. Iya kan? Iya kan? Kalau kondisi yang seperti itu ya apa boleh buat. Tapi kalau dia punya kemampuan untuk membayarkan zakatnya dan berkelebihan, tidak berat untuk dia bayarkan per tahunnya. Tidak harus nunggu ketika barang tersebut laku. Iya, hitungan setahun, dari niat sampai hitungan setahun. Tapi kalau belum setahun sudah laku nggak keluar, bang. Jadi baru 5 bulan di kita tawarkan sudah laku, dia tidak keluar zakat perdagangannya, tidak keluar. Tapi hitung bulan nisab baru lagi, nisab harta yang sudah dari, misalnya harganya 3 miliar, ya. Kita tawarkan, baru 3 bulan sudah laku. Berarti tidak keluar zakat perdagangan. Dia beralih dari zakat perdagangan ke zakat harta, zakat uang. Ya. Nah, nanti ini 3 miliar bukan dihitung dari niatnya lagi, karena ini sudah baru belum setahun sudah laku. Berarti dihitung dari kapan uang tersebut kita pegang. Jadi dia berpindah, bergeser dari zakat perdagangan. Karena baru 3 bulan sudah laku, zakat perdagangannya hilang. Nah, sekarang berubah jadi zakat uang ketika kita pegang. Karena yang namanya 3 miliar sudah pasti ada nisabnya. Nah, itu dimulai lagi per tahun. Berubah dia. Haulnya berubah. Hitungan satu tahunnya berubah. Jelas? Paham kan? Iya. Iya. Iya. Ya. Apanya yang gimana? Iya, iya. Iya. Iya. Terus? Kalau uangnya tadi, misalnya uang, misalnya di bulan Ramadan, antum pindah dari Jakarta ke Bandung misalnya, yang di Jakarta antum jual, ya kan? Jual terus laku, ada uangnya, ya kan? Terus antum pindah ke Bandung, antum beli yang dengan nilai segitu rumah, ya tidak keluar zakat apa-apa, berarti tidak keluar zakat apa-apa, kecuali kalau antum dapat tadi uang berapa miliar misalnya, kemudian antum sampai Bandung, uang tersebut mau beli nggak cocok, selama 1 tahun lebih itu keluarkan di situ, ya kan? Karena dia masih wujudnya uang. Tapi kalau sudah berubah jadi rumah dan antum tidak pengen, ya rumah pengen ditinggalin, tidak pengen dijual yang ada di Bandung itu, ya berarti tidak wajib zakat, ya. Tidak wajib zakat. Kalau mau sedekah ya itu terlalu luas. Artinya kalau sedekah sisi lain, artinya sisi lain tidak pakai nisab, tidak pakai hitungan satu tahun, kapan aja orang mau sedekah silakan. Iya. Jelas insyaallah. Iya. Uang. Ya wajib, wajib. Selama dia wujudnya sudah jadi uang, wajib. Tapi kalau wujudnya masih rumah, warisan masih rumah, tidak wajib. Tapi kalau sudah rumahnya sudah dijual, sudah ada uang, wajib. Setelah dia dipisah-pisah. Setelah dipisah-pisah, masing-masing jatahnya sendiri-sendiri. Karena kewajiban bayar zakat laki-laki, perempuan kan beda. Laki-laki 2 dua bagian ketika dapat warisan, ya tentu dia lebih besar nantinya. Perempuan satu bagian tentu lebih kecil, ya kan, dapat warisan kan satu bagian daripada laki-laki. Itu pertama. Yang kedua, jatah ahli waris itu beda-beda, ya kan. Istri yang ditinggalkan cuma 1/8 dapatnya kalau punya anak, ya kan. Anak sisa, ya kan? Mungkin dia punya ibu, ya, yang meninggal punya ibu, jatahnya juga beda-beda, sehingga pengeluaran zakatnya pun beda-beda setelah dibagikan ke pihak-pihak masing-masing. Tidak sama. Kalau masih utuh kan jadinya sama. Ya. Ya. Ya, kalau rumah yang disewakan properti, ya, ruko atau rumah atau tanah, ya, apakah wajib dikeluarkan zakat? Maka dia tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali setelah kita terima uangnya. Ya. Jadi selama itu masih wujudnya sebagai barang dia yang disewakan, uangnya belum kita terima, maka tidak wajib dikeluarkan zakat. Nah, jadi setelah uangnya kita terima, setelah uangnya kita terima, baru setelah itu dihitung setahun, ya, wujudnya uang. Jadi barang yang sewaan itu tidak keluarkan zakat, yang dikeluarkan hasil sewanya, itu yang dikeluarkan setelah lebih daripada nisabnya. Ya, jelas. Oh ya, itu kategori dijual tadi. Iya, dijual. Kategorinya dijual. Artinya kalau ada yang nyewa, alhamdulillah. Kalau ada yang beli, syukur. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya, dalam setahun, Pak. Jadi kontrakan kita itu bukan fisiknya yang kita keluarkan. Ya, bukan fisiknya. Misalnya fisiknya harganya kontrakan harganya 1 miliar, bukan fisiknya. Tapi hasil uang kontrakan tersebut yang kita keluarkan. Misalnya fisiknya nilainya mungkin 10 miliar, tapi kan hasil kontrakannya per tahun paling 200-300 juta. Ya, dari yang dikeluarkan bukan 10 miliarnya, tapi dari hasil uang kontrakan tadi, uang sewa yang 200-300 juta yang kita terima tadi, itu yang dikeluarkan 2,5%. Jadi bukan fisik yang dihitung, tapi uang sewanya yang dihitung. Ya, karena barang tersebut bukan barang yang kita perjualbelikan, tapi barang yang disewa kontrakan. Sehingga yang dikeluarkan adalah hasil uang sewanya. Hasil uang sewa itu bukan uang fisiknya, nilai fisiknya, tapi uang sewa gunanya. Ya. Sewa pakainya yang dibayarkan kita pakai selama setahun. Nah, itu yang kita bayarkan setahun hasil uang sewanya aja. Jelas enggak, Pak? Iya. Bisa. Bisa. Iya, bisa. Dan itu lebih mempermudah. Iya, lebih mempermudah. Iya. Gimana? Kita lanjut sedikit. 5 menit lagi. Nanti ada sesi yang kedua setelah sholat asar. Kemudian syarat yang ketiga, syarat yang ketiga itu lewat nisab. Jadi harta seorang muslim itu tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali kalau sudah sampai nisabnya. Nisab itu apa? Itu takaran yang telah diatur oleh syariat batas minimal wajibnya zakat. Sehingga apa? Sehingga zakat tidak wajib kurang dari hal tersebut. Dan ini beda-beda. Ya, ini beda-beda masing-masing jenisnya. Ya. Kalau dia perak, ya, itu 595 gram perak. Itu berarti kalau 500 gram tidak wajib zakat. Kalau emas 85 gram emas. Kurang dari 85 gram emas tidak wajib zakat. Punya 50 gram ya tidak wajib zakat. Ya. Punya 100 ya wajib. Ya. Ya alhamdulillah. Termasuk. Iya, karena ayatnya dan hadisnya umum sifatnya. Iya kan? Emas dan perak. Dan di sini termasuk mata uang. Mata uang rupiah, real, dolar, euro, pound sterling digabungkan. Ya. Ini apabila sampai pada nisab emas atau perak, maka dikeluarkan 2,5%. Ke emas atau ke perak? Kita jawab tidak ke emas, tidak ke perak, tapi ke mana yang kondisi di pasaran sekarang yang lebih murah. Mana yang lebih murah antara 595 gram perak dengan 85 gram emas? Ya. Yang sekarang 595 gram perak itu jauh lebih murah dari bandingkan 85 gram emas. 595 gram perak itu nilainya tidak nyampe 6 juta. Iya, karena 1 gram perak itu cuma sekitaran 10 ribuan. Ya, 1 gram perak itu murah. Cuma kisaran 10 ribuan, hampir 6 juta saja. Iya, hampir 6 juta. Itu sudah sampai nisabnya. Ya, sudah sampai nisabnya. Kenapa kita tidak katakan emas? Ya. Karena Allah SWT sudah mewajibkan zakat perak. Iya. Iya bukan? Perak wajib bukan? Wajib. Kadarnya berapa? Nisabnya 595. Ya. Ya, jadi tidak adil ketika ketika seseorang cuma mewajibkan emas tapi itu perak tidak. Sementara ayatnya, hadisnya mewajibkan juga perak. Ya, sehingga pendapat yang lebih tepat dan lebih hati-hati itu seorang tidak menentukan ke emas atau ke perak, tapi mana yang lebih murah di pasaran ketika itu. Jadi suatu ketika 85 gram emas mungkin jadi lebih murah dibandingkan 595 gram perak, berarti patokannya 85 gram emas. Tapi kan kebetulan hari ini 595 gram perak lebih murah dibandingkan emas, maka kita katakan perak yang kita ambil. Bukan karena sisi peraknya atau sisi emasnya, tapi karena nilai jualnya lebih murah dibandingkan salah satunya. Jadi sisi mana yang kena nisab terlebih dahulu. Iya. Yang nilainya lebih rendah di pasaran, ya lebih rendah di pasaran sekarang 59 gram perak. Berarti mata uang tadi dikonversikan ke yang paling murah di pasaran hari ini apa? Kebetulan yang paling murah 595 gram perak. Sehingga uang seseorang punya uang 6 juta itu sudah sampai nisab. Tinggal hitung apakah 6 juta tersebut bertahan selama setahun atau tidak. Dikeluarkan 2,5%. Ya, tidak menunggu nisab emas. Dan itu lebih tepat, lebih adil, dan lebih hati-hati. Ya. Dan lebih kuat juga secara dalil. Ya. Lebih kuat juga secara dalil. Karena kita katakan apa dalilnya memaksakan konversi dengan emas. Sementara Allah dan Rasulnya sudah mewajibkan zakat perak. Itu kan namanya akal-akalan. Ya. Ya, supaya tidak terkena zakat. Ya. Emas itu yang emas yang dipakai atau emas yang sudah. Ini dalil-dalilnya kalau ada orang bilang kalau dipakai kena zakat, kalau dibiarkan kena. Itu ada dalilnya. Kalau justru ada dalil yang mewajibkan. Nah, jadi ceritanya suatu saat Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW melihat ada wanita sahabat memakai perhiasan yang besar. Kalau orang zaman dulu perhiasannya besar-besar. Nah, kata Rasulullah SAW, atu adina zakataha, apakah engkau mengeluarkan zakatnya? Dia bilang tidak. Ya. Atuhibbina ayu kawirallahu subhanahu wa ta'ala yaumal kiamah, apakah engkau mau ya, nanti di hari kiamat engkau akan diazab dengan perhiasan tersebut. Ya, dari situ Rasul, ulama mengambil kesimpulan bahwasanya perhiasan pun wajib keluarnya pada zakat. Ya, perhiasan kan sampai 85 gram, artinya jarang-jarang seorang wanita punya perhiasan sampai 85 gram mas, kan berat itu, hampir 1 on, ya mau taruh di mana? Ya artinya di sini kalau sudah lewat 85 gram ya berarti tidak wajib apa-apa, ya, tidak wajib apa-apa, tidak wajib dikeluarkan zakatnya, paling mentok anting 10 gram ya, sudah berat itu 10 gram pun. Paling-paling kalau dikumpulkan semua ya tidak banyak ya. Itu dikeluarkan 2,5% kalau sudah lewat ya. Kalau sudah lewat. Nah, dikeluarkan dalam bentuk emas atau dalam bentuk mata uang ya. Kalau ada emasnya keluarkan dalam bentuk emas. Kalau tidak ada dikonversikan dengan uang ya. Misalnya sayang saya tidak mau jual ya. Misalnya saya tidak mau keluarkan ada cincin, ada kalung, ada gelang, ada macam-macam Pak ya. Nah, misalnya 200 gram. Ini mau keluarkan ini sayang. Hukum asalnya dia dikeluarkan dengan emas yang semisal. Ya. Tapi boleh pun dikonversi dengan mata uang karena emas, perak itu ulama mengkategorikannya dengan mata uang. Jadi dikonversi ke mata uang itu tidak masalah. Ya, dikonversi dengan mata uang itu tidak masalah. Jelas enggak? Ya. Kemudian kalau nanti ada onta, ada sendiri. Kalau onta itu 5 onta. Kalau kambing 40 kambing nisabnya. Kalau sapi 30 sapi. Nanti ada ketentuan-ketentuannya. Kalau pertanian itu Rasulullah SAW katakan laisa fi maduna khamsati ausuq shadaqah. 5 wusuk. Ya, kita hitung. Wusuk itu takaran klasik. 1 wusuk itu 60 sok. 1 wusuk 60 sok. Ya. 1 sok ini yang agak rumit. Kenapa rumit? 1 sok ini hitungannya tidak standar. Ya. Sehingga karena tidak standar, sehingga ulama tuh berbeda dalam menilai 1 sok itu berapa dikonversikan dengan nilai yang lebih real gram. Itu berbeda-beda. Karena 1 sok itu kan 4 ini. 4 2 genggaman. Ya. 4 2 genggaman kan sangat relatif. Ya. Genggaman orang Afrika sama genggaman orang Asia kan tidak beda dia. Nah. Sehingga yang dari sini ulama ada yang menyebutkan 3 kilo 1 sok. Ya kan? Ada yang menyebutkan 2,5 kilo. Ya. Ada yang menyebutkan 2,1 kilo. Ya. Maka kita ambil hati-hati. Ya. Ambil hati-hatinya karena tidak bisa memastikan yang mana. Ya. Sebagai seorang muslim selayaknya kita berhati-hati, ambil yang paling kecil ya, dalam hal zakat ya, dalam hal membayar zakat untuk kehati-hatian. Berarti kan 2,1 kilo ya, itu 1 sok ya. Ya, 1 sok sementara tadi 60 sok ya kan. Jadi 160 ya, dikali 5 berarti 300 sok. 300 dikali 2,1 berarti kan 600 kilo lebih sedikit ya. Berarti untuk zakat pertanian atau perkebunan itu kalau orang baru sampai 300 kilo panennya maka tidak wajib bayar zakat sampai dia sampai 600, sekian kilo hasil panennya, keluarkan 1/10 setiap kali panen. Jadi setiap kali panen. Nah, kalau barang tambang, ya barang tambang dikonversikan ke mata uang lagi, ya, ke mata uang lewat dari emas atau perak, maka dikeluarkan 2.5%. Ya. Tidak semua buah. Ya. Kalau buah semangka ya, seperti itu tidak. Jadi itu dia lebih spesifik ke yang bisa bertahan lama. Ditakar bisa bertahan lama. Ya, semangka seminggu dua minggu rusak dia, ya kan? Tapi kalau beras, ya kan? Gandum, jagung, korma, nah itu ada. Ya. Tapi kalau sayuran itu tidak wajib, kecuali dia petani plus pedagang, ya kan? Kalau petani plus pedagang, berarti dia dijual bu, hitungannya bukan 1/10 lagi, tapi hitungannya 2.5%, 2.5%, dan tidak setiap panen, tapi hitungannya setahun, ya sudah berubah dia. Sudah berubah. Kalau dia jadi petani plus pedagang. Nah, tapi di sini pertanian yang sangat spesifik, yaitu barang yang sifatnya cenderung sebagai makanan pokok dan bertahan disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Yuktad wa yuddakhar kata ulama. Yuktad itu dijadikan sebagai makanan pokok atau campuran makanan pokok. Ya, makanan pokok atau campuran makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang relatif lama, ya, relatif lama. Kalau beras itu sudah jelas, ya. Ya. Kalau dia pertanian kelapa sawit, ya. Dia panen sekali 10 hari. Iya. Kalau kelapa sawit itu bukan kelapa sawitnya yang dikeluarkan zakatnya, Pak. Bukan kelapa sawitnya. Tapi nilai jualnya sudah jadi uang dikumpulkan selama setahun. Ya. Karena apa? Karena dia tadi tidak termasuk kategori yuktad wa yuddakhar. Yuktad itu makanan pokok dan disimpan dalam waktu yang lama. Yang namanya sawit kan bukan disimpan dalam waktu yang lama, langsung diolah gitu. Disimpan dalam waktu yang lama malah rusak dia. Ya, maka di sini kalau jenis kelapa sawit itu nilai jualnya dikumpulkan selama 1 tahun dikeluarkan 2.5%. Ya, jadi dia bukan kategori seperti beras. Ya, kalau beras sawah itu dikeluarkan 1/10 ya, dan setiap kali panen, panennya setahun 4 kali ya, berarti keluarkan 4 kali. Tapi kalau semacam sawit itu hasilnya yang dikeluarkan dan dikumpulkan selama 1 tahun ya, baru dikeluarkan 2.5%. Jelas ya? Ya, ya. Ya. Ya. Ya. Apakah zakat yang dihitung dari hasil akhir atau selanjutnya biaya-biaya begitu? Ya. Jadi kalau airnya perlu biaya, ya, bukan tada hujan, ya. Perlu irigasi, perlu iuran dan lain sebagainya, terus perlu mesin, perlu apa, maka hadis ada yang menyebutkan nisful usur. Nisful usur itu separuh dari 10%. berarti berapa? 1/5 yang dikeluarkan. Ya, jadi kalau ada biaya berarti 1/5. Ya. Jadi biaya yang dikeluarkan itu dikategorikan 1/5. Ya. Tapi kalau tidak ya, tidak kulfah, tidak perlu mesin, hujan dan lain sebagainya, itu 1/10. Ya. Tapi kalau yang perlu pembiayaan berlebih itu 1/5. Ya. 1/5, tapi tidak dihitung dengan nilai beli pestisida, nilai itu tidak dihitung kemudian dikeluarkan, tidak dapat apa-apa nantinya. Iya, tidak keluar apa-apa. Itu tidak. Jadi patokannya kalau tidak 1/10, 1/5. Ya. Apa? Bukan 1/5, 1/20. Iya. Iya. Iya kan? Separuh dari 1/10. Iya kan? 1/20, 5%. Ya. 1/10 itu kan 10%. Iya. Separuh dari 1/10, 5%. Itu maksudnya. Iya. Jelas, Pak ya? Iya. Jadi kalau tidak 1/10, kalau pertanian kalau tidak 1/10, ya 1/20. Kalau tidak 10%, 5%. Itu yang dikeluarkan. Kalau pakai biaya dan lain sebagainya, perlu listrik, perlu mesin, perlu diesel, maka dikeluarkan dia 5%. Tapi kalau relatif tidak perlu diesel dan lain sebagainya, gampang, dia keluarkan 10%. Baik. Kita cukupkan dulu sini, nanti kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.